Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kemudian pada bab yang ketujuh berkata الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم باب بهو جبريل itu membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, rahimahullah, wa qala Masruq an Aisyata an Fatimata alaihi salam أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني الأعمى مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي Dan beliau sebutkan di sini dari Masruq, yaitu Masruq ibn al-Ajda Abu Aisyah al-Wadi'i rahimahullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Fatimah radhiyallahu anha. Iya. Sini dicetakan Fathul Bari dan dicetakan antum ditulis alaihassalam. Itu kadang masuk ya di sebagian cetakan penyebutan kata alaihassalam untuk sebagian ahlul bait. Hanya saja penyebutan tersebut itu zahirnya berasal dari rawi-rawi yang meriwayatkan atau nasikh yang menulis buku. Ya. Kalau di Fathul Bari hanya disebut berkata Masruq dari Aisyah dari Fatimah, begitu saja. Jadi Fatimah berkata, asarra ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Fatimah. Apa yang dia bisikkan? Jadi ini kalau kita kembali kepada asal kisahnya. Dan kisah ini sudah pernah berlalu ya. Di beberapa tempat, salah satunya di pembahasan tentang al-manaqib dan di Kitabul Maghazi, ya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah istri-istrinya, maka Fatimah radhiyallahu anha datang Kemudian Nabi membisikkan kepada Fatimah. Fatimah didudukkan di sebelah kanannya. Kemudian Nabi membisikkan kepada Fatimah sesuatu. Kemudian setelah itu Fatimah menangis tersedu-sedu. Kemudian Nabi mendudukkan Fatimah di sebelah kirinya. Kemudian beliau bisikkan lagi kepada Fatimah sesuatu. Sehingga Fatimah sangat bergembira. Dan ini kejadian di depan istri-istrinya. Maka begitu berlalu, Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu? Kata Fatimah, saya tidak akan menceritakan sesuatu yang merupakan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau masih hidup. Iya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Aisyah kembali bertanya kepada Fatimah. Maka Fatimah pun menerangkan. Adapun di kali pertama beliau bisikkan, inilah yang disebut di sini. Jadi Nabi membisikkan bahwa Anna Jibril kana yu'aridhuni bil Qur'an kullasana. Jibril itu biasanya membacakan Al-Qur'an kepadaku setiap tahun satu kali. Wa innahu aradhani al-'amma marratain. Tapi di tahun ini dua kali dibacakan. Berubah. Dua kali. Wala urahu illa hadara ajali. Dan kata beliau, saya tidak memandang hal ini, perubahan ini terjadi, kecuali ajalku telah dekat. Maka wajarlah Fatimah menangis. Di kali yang kedua ketika Fatimah tertawa, karena Nabi membisikkan, tidak engkau ridha menjadi pemimpin perempuan penduduk sorga? Ya tentunya hal itu membuatnya sangat bergembira. Radiyallahu anha. Iya. Terdapat di dalam mana ini, jadi di akhir hayat beliau Al-Quran dibacakan dua kali. Iya, itu menunjukkan bahwa semakin umur seorang itu bertambah, semakin seorang itu mendekati apa mencapai usia tua, harusnya semakin banyak lagi dia beribadah kepada Allah, berlipat ganda. Iya. Ini terhadap Nabi saja seperti ini, apalagi terhadap yang lainnya. Dan terdapat bagaimana Jibril itu membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Dan ini masuk di dalam penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Dijaga Nabinya, jaga wahyu itu pada Nabinya. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan dzikr Al-Qur'an dan kami lah yang akan menjaganya. Baik. Kemudian kata beliau di dalam hadis yang pertama, kata beliau, haddatsana Yahya bin Qaza'ah. Ceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah. قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن الزهري سما نما ini ya nisbatnya Zuhri. قال الزهري ini الحمد لله احديكم الله يشفيكم يا رب. قال الزهري yang ini namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, imam yang terkenal. An Ubaidillah bin Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, Abu Abbas Al-Qurashi. Qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwal an-nas bil khair. Kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwal an-nas. Iya. Manusia yang paling jud bil khair, dengan kebaikan. Al jud itu adalah kegemaran yang baik paling senang berbuat baik, paling senang dermawan, itu al-jud. Jadi Nabi itu ajwa dan nas, manusia yang paling judnya. Ya, itu luar biasa ya, dari sisi kebaikan-kebaikannya. Wajwa duma yakunu fi Ramadan, fi syahri Ramadan. Dan beliau sebaik-baik atau sebaik-baik keadaan beliau adalah di bulan Ramadan. Iya. Jadi beliau menjadi bertambah dari judnya, dari apa? Kebaikan dan kedermawanannya di bulan Ramadan. Kenapa? Apa sebabnya? Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli lailah fi syahri Ramadan. Karena Jibril menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah, pada setiap malam ya, di bulan Ramadan. Hatta yansalikh, sampai Ramadan itu berlalu. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada Jibril. Nah, ini kebalikan dari judul bab. Kalau di judulnya tadi Jibril yang membacakan kepada Nabi, kalau di hadis ini Nabi yang membaca kepada Jibril. Nah, dan ini memang sengaja oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dibuat berbeda antara judul dan hadis, karena memang riwayatnya seperti itu seluruhnya. Dan itu dari kepiawaian Imam Al-Bukhari di dalam menyisipkan makna-makna fikih. Iya. Jadi kalau sudah ada makna itu di dalam hadis, beliau buat di judul dari bab itu ada faedah lain. Ada faedah lain. Sehingga seorang itu ketika membaca buku beliau, dia heran kenapa bisa berubah judulnya. Tapi begitu dia kumpul jalan-jalan hadisnya, dia periksa, oh ternyata wajar apa yang dilakukan oleh Al-Bukhari. Ya, dan itu bentuk dari ilmu. Karena di dalam Al-Quran, misalnya kisah Nabi Musa, disebutkan di banyak tempat kisah Nabi Musa. Dan subhanallah, pada setiap tempat itu ada saja tambahan faedah, tambahan dari manfaat tidak ada di tempat lainnya. Dan ini jalan Al-Quran di dalam mewafarkan kisah-kisah. Iya, maka demikian pula ditiru oleh para ulama hal yang sama. Sehingga hadis itu kadang disebut di beberapa tempat, pada setiap tempat ada tambahannya. Imam Al-Bukhari banyak mengulang hadis ya. Tapi kalau beliau mengulang hadis itu ada maksud tertentunya, dan kadang ada tambahannya. Apakah tambahan dalam sanad maupun di dalam matannya. Itu diperhatikan secara jeli, maka akan kelihatan nanti. Iya. Ini dilakukan oleh para ulama supaya orang yang membaca itu bisa berpikir lebih baik, ya, dan terlatih untuk apa, menangkap lebih tajam, ya, dan ini diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Jadi dikatakan di sini, faidalakiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan apabila Nabi dijumpai oleh Jibril, ya, apabila Nabi dijumpai oleh Jibril, maka beliau ini menjadi lebih baik dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Ar-rih al-mursala, al-mursala itu angin yang berhembus sejuk membawa kebaikan. Ya, enggak semua jenis angin bagus ya. Angin itu banyak macam, ada angin ribut, angin taufan, ada macam-macam. Dan ada sebagian umat dibinasakan dengan angin. Tapi di sini dibawakan angin yang paling baiknya oleh Ibnu Abbas. Iya, radhiyallahu anhu. Dan di sini terdapat seorang itu boleh memberikan perumpamaan untuk sesuatu apa yang mendekatkan pemahaman. Iya. Dan terdapat bagaimana para sahabat itu menjaga lafaz-lafaz, percontohan-percontohannya, sehingga sangat mewakili apa yang dia ingin gambarkan. Itu adalah hal yang baik. Ya, dan di dalam hadis ini terdapat bolehnya menggunakan kata Al-Quran pada sebagian dari Al-Quran itu. Karena dimaklumi ya, ketika Jibril turun setiap tahun, setiap Ramadan, membacakan Al-Quran setiap malam, ya ada di suatu, di kebanyakan tahunnya itu Al-Quran belum lengkap. Belum turun semuanya. Kan turun semua nanti ketika Nabi akan meninggal. Tapi bersamaan dengan itu dikatakan beliau membacakan Al-Quran. Iya. Ya, kalau dia membacakan surah Al-Baqarah saja, boleh dia berkata, saya bacakan Al-Quran kepadanya. Maksudnya Al-Baqarah saja. Nah, mesti dia bacakan Al-Quran dalam artian dia baca 30 juz. Ini dari sisi penggunaan. Iya. Kemudian di dalam hadith ini terdapat Tariqatul Ard. Dan ini yang dicontoh oleh ahli hadith. Murid boleh dia membaca kepada guru, guru mendengar. Dan boleh sebaliknya, guru membacakan kepada murid. Dan ini dua-duanya terjadi. Dan di tengah para ulama dalam penyampaian ilmu seperti itu. Dua jenis. Kadang si guru berbicara menyampaikan langsung kepada si murid. Kadang si murid dia baca dan gurunya mendengar. Gurunya mendengarkan. Kalau guru setuju dia berkata iya atau dia diam. Kalau dia tidak setuju dengan apa yang dibaca mungkin ada keliru dari riwayat, maka dia akan memperbaikinya. Kalau dia perlu menerangkan dia terangkan. Begitu. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat pengagungan dan kemuliaan bulan Ramadan itu. Di mana Al-Qur'an turun di bulan Ramadan dan makna Al-Qur'an itu turun dimulai Ramadan, di bulan Ramadan maksudnya permulaan turunnya mulai di bulan Ramadan. Karena dimaklumi Al-Qur'an itu turun secara beransur. Iya, maka permulaan turunnya di bulan Ramadan. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa turunnya sekaligus itu ke langit dunia, ke Baitul Izzah, turun sekaligus di situ. Tapi turun kepada Nabi dari Baitul Izzah, turun kepada Nabi secara beransur-ansur. Dan itu ada dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Iya. Dan terdapat seorang yang telah diberi anugerah dari hafalan Al-Quran, dia terus mengulanginya, membacanya, agar supaya tertanam pada dirinya. Iya. Dan di sini dari keutamaan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keutamaan generasi di masa Rasulullah, karena Jibril turun kepada Nabi setiap malam. Itu apa artinya? Kalau malaikat turun itu apa artinya? Iya. Malaikat itu tidak turun kecuali membawa kebaikan dan keberkahan. Atau kalau tidak, malaikat turun itu akan membinasakan satu kaum dengan perintah Allah. Ya, turunnya kepada Nabi setiap malam ini luar biasa untuk orang-orang yang berada di sekitar Nabi. Iya. Karena itu wajar kalau mereka adalah sebaik-baik generasi. Iya. Dan dipetik juga darinya pendalilan bahwa keutamaan semua masa itu didapatkan atau terjadi dengan tambahan ibadah di situ. Ya, dan ini tidak terjadi lagi ya, Nabi. Ibadah Nabi membacakan Al-Quran kepada Jibril tidak terjadi lagi setelahnya, sebab Nabi telah meninggal. Iya. Jadi tambahan dari apa yang dilakukan oleh Nabi ini menjadi tambahan kebaikan untuk masa hidup mereka. Nah, karena itu kalau di sebuah umat, di sebuah tempat, penduduk negerinya lebih banyak beribadah, maka itu akan memberikan pengaruh kepada keberkahan dan kebaikan di tempat mereka tinggal. Iya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa terus-menerus membaca Al-Quran itu pasti menambah kebaikan. Sebab Nabi itu sudah ajwadun nas bil khair, orang yang paling dermawan, paling luas dengan kebaikan. Tapi begitu di Ramadan beliau baca Al-Quran kepada Jibril, Jibril membaca Al-Quran kepada beliau, beliau bertambah kebaikan. Jadi seorang yang terus-menerus membaca Al-Quran itu pasti akan bertambah kebaikan. Iya. Dan ini dari sisi pembahasan untuk fadailul Quran, keutamaan Al-Quran ini, yang seharusnya seorang tidak terputus dalam membacanya, memberikan waktu yang banyak. Ya, pernah suatu hari guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali rahimahullah berkata kepada murid-muridnya, bukan di ta'lim resmi, tapi di acara duduk bersama beliau. Beliau berkata, ya, kita ini kurang di dalam baca Al-Quran. Harusnya kita lebih menambah lagi semangat baca Al-Quran. Kata seorang kawan di situ, ada yang berkata, ya Syekh, bagaimana saya? Kita kan alhamdulillah ada waktu membaca Al-Quran. Ya umumnya saya ke masjid, begitu adzan, antara adzan dan qomat saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Kata Syekh, lah, kita perlu baca lebih daripada itu, kata beliau. Lebih daripada itu. Iya. Jadi memang bagi siapa yang mengenal dari keagungan Al-Quran dan bagaimana Nabi dan para sahabat membaca Al-Quran, harusnya mengetahui bahwa Al-Quran ini perlu lebih banyak lagi diperhatikan. Iya. Nah itu banyak dari sahabat, saya sudah sebutkan ya, kaidahnya mereka menyelesaikan Al-Quran dalam sepekan. Iya, bagaimana mereka menyelesaikan Al-Quran dalam sepekan. Tiap hari khatam, apa tiap pekan khatam. Itu kebanyakannya. Ada yang khatam 3 kali sehari. Iya, dan itu bukan kemestian. Kalau dia paham apa yang dia baca, lebih bagus pemahamannya, kadang dia bisa, sebagian ulama kayak Imam Syafi'i, dia khatam Al-Quran sehari. Sehari. Ada sebagian dari as-salaf khatam belasan ribu kali sudah. Sampai dia berkata kepada putrinya waktu mendekati sakaratul maut, putrinya menangis terhadap ayahnya. Kata ayahnya, untuk apa kamu menangis? Iya. Saya sudah mengkhatamkan Al-Quran di tiang itu belasan ribu kali, disebut jumlahnya, saya enggak ingat, 18 ribu atau sekian, 11 ribu. Kira-kira setiap harinya berapa dalam selama dia hidup, bagaimana dia mengkhatamkan Al-Quran itu? Iya. Perhatiannya terhadap Al-Quran para as-salaf rahimahumullah. Ya, dan kita sangat banyak sekali kekurangan dalam hal ini. Nasallaha assalamu wa alafiyah wa islihana wa iyyakum. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fihi dan juga di dalam hadis ini terdapat dianjurkannya seorang itu memperbanyak ibadah di akhir umurnya. Di akhir umur. Iya. Jadi seorang ketika umur semakin bertambah, harusnya dia lebih banyak lagi ibadah. Karena seharusnya dia sudah lebih banyak belajar, lebih banyak lagi beribadah, mengamalkan. Iya. Dan terdapat mudzakarah. Mudzakarah itu apa namanya? Saling mengingatkan, menguatkan apa yang dihafal. Dan ini yang berjalan di tengah para ulama ahli hadis ya. Dan ini ada contohnya, Jibril mudzakara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan kembali. Nabi telah menghafal Al-Qur'an. Tapi dia baca lagi kepada Jibril, ini untuk mudzakara supaya lebih apa? Lebih kuat. Iya. Coba bayangkan kalau dia sudah hafal. Tiap hari dia store lagi kepada orang, dia baca tiap hari, maka akan semakin kuat hafalannya. Semakin bagus terjaga hafalannya, itu fungsi dari mudzakara. Ya, pada Al-Quran, pada hadith-hadith, seperti itu yang dilakukan oleh para as-salaf. Itu yang membuat mereka berbahagia. Ya, kebiasaan mereka sampai disebutkan di sebagian biografi ulama, dia ketemu dengan kawannya di luar Masjidil Haram. Ya, kesempatan lama tidak ketemu. Setelah ba'da isya keluar, dia jumpai kawannya di pintu Masjidil Haram. Akhirnya mudzakarah hadits-hadits. Berdiri mereka depan masjid mudzakarah. Sampai masuk waktu subuh enggak sadar mereka berdua. Iya. Saking asyiknya apa? Mudzakarah. Dan mereka kalau mudzakarah luar biasa. Apa yang kamu hafal di bab tentang waktu salat? Dia sebutkan semua riwayat yang dia hafal. Kalau kamu apa? Dia balas juga apa yang dia hafal semuanya. Iya. Kalau kita, apa tadi yang didengarkan di dalam hadits di pengajian? Ya wallah alam, saya belum catat. Ya. Nanti kita murojaah kembali. Nah, ini hal-hal yang apa namanya yang membedakan kehidupan di masa kita. Karena itu mudzakarah itu adalah hal yang baik ya, kata Al-Mizzi rahimahullahu taala, "Man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh." Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Kata beliau, siapa yang mendapatkan ilmu dan terus dia mudzakarah, mengingatnya, mengulanginya, maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya. Karena itu terus meneruslah engkau mudzakarah terhadap ilmu, karena hidupnya ilmu dengan dimudzakarah. Itu hidupnya ilmu dengan dimudzakarah. Baik, kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bahwa malam di bulan Ramadan itu lebih utama daripada siang harinya. Iya, kita berbicara Ramadan seluruhnya ya. Ramadan seluruhnya banyak ibadah, salah satunya puasa. Kalau dari sisi keutamaan masa, malamnya lebih utama daripada apa? Daripada siangnya. Karena buktinya Lailatul Qadar turunnya di mana? Di malam atau di siang? Di malam hari. Jibril menjumpai Nabi membacakan Al-Quran di mana? Malam atau siang? Malam hari. Jelas ya? Dan terkait dengan membaca Al-Quran memang itu paling sejuknya di malam hari. Sebab di siang hari banyak suara-suara ribut. Kadang gak tenang. Tapi di malam hari itu lebih cenderung suara itu tenang. Lebih masuk ke dalam hati. Iya. Karena itu kalau dilihat di biografi as-salaf, mereka di malam hari ada bangun. Ya, ada sholat malamnya sedikit dan ada yang komitmen membaca bacaannya setiap hari. Jadi mereka sudah jadikan Al-Quran itu dengan hizib. Antum lihat itu di pinggiran Al-Quran ya, ada tanda-tanda itu di pinggiran Al-Quran dicetakan. Itu hizib-hizibnya para sahabat. Ya. Jadi mereka itu sudah ada apa namanya ketentuan bacaan. Kalau dia baca setiap malamnya itu begini atau satu hizib, dua hizib, itu dia sudah tentukan. Jadi kalau dia sudah terbiasa misalnya dua hizib dia baca di malam hari, maka dia berkomitmen baca terus dua hizib pada setiap malamnya. Jadi kalau dia luput, dia ganti di siang hari. Tidak dia telantarkan, oh luput, kalau gitu besok ajalah. Nah, sebab metode yang seperti itu, kalau seorang misalnya biasa, terlalu biasa luput, itu biasanya membuat jiwa malas. Membuat jiwa itu apa namanya? Bergampangan, biasa lepas. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau luput salat malamnya, ketiduran misalnya, maka beliau ganti di siang hari. Dalam keadaan apa? Genap, ditambah satu rakaat. Ditambah satu rakaat. Jadi kalau luput dari hizib di malam hari diganti di siang hari oleh di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dilakukan oleh as-salaf. Sehingga tidak ada kata, "Oh, hari ini saya istirahat dulu." Ya. Hari ini kita apa namanya? Weekend. Ya, tidak ada istilah itu. Ya. Di kalangan mereka yang ada mudawamah, terus-menerus, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qall." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pemiliknya terus-menerus melakukannya walaupun itu sedikit. Walaupun hal tersebut sedikit. Iya. Kemudian Kemudian di dalam hadis yang kedua, kata beliau, haddatsana Khalid bin Yazid Al-Kahili qala haddatsana Abu Bakar, yaitu Abu Bakar bin Ayyash, wa Abu Husain, tayyib, an Abi Husain, dari Abi Husain atau bukan Abi Husain ya, an Abi Hasin, dari Abi Hasin di fathah ha-nya, namanya Uthman ibn Asim, an Dakwan, itu Dakwan As-Samman Abu Salih, dia lebih terkenal dengan kunyanya Abu Salih As-Samman, Abu Salih As-Samman. As-Samman itu penjual minyak. Katanya juga Az-Zayyad. As-Samman penjual mentega. Az-Zayyad penjual minyak. Jadi dia jual minyak dan jual apa? Mentega. Nah, itu selalu dalam hidup itu orang ada kerjaan. Ya, ada kegiatan. Karena namanya hidup di dunia, ada keperluan dari sisi dunianya. Maka diambil dari dunia apa yang bisa dia pakai untuk memperbaiki akhiratnya. Itulah para as-salaf. Mereka dikenal dengan khirfah, dengan pekerjaan, tapi lebih dikenal lagi dengan ilmunya. Lebih dikenal lagi dengan ilmunya. Iya. Karena itu dari hal yang keliru ya. Orang yang mengatakan, oh ini saya bekerja, sibuk bekerja. Saya tidak bisa konsentrasi menuntut ilmu. Iya. Dan itu bukan alasan. So, para manusia yang telah berlalu, mereka juga mengalami keadaan yang sama. Iya. Perlu makan, perlu membiayai anak dan istri, tapi tetap aja belajar. Kalau begitu, sebenarnya yang masalah bukan di situ. Yang masalahnya itu pada semangatnya, itu yang masalah. Dan yang masalah itu di dalam mengatur waktunya. Iya. Coba kalau diatur waktu dengan baik, ada waktunya dia belajar, tidak diganggu di kesibukan dunia di waktu itu. Waktu dia bekerja, tapi disertai dengan semangat yang kuat. Di waktu dia belajar, kuat semangatnya belajar. Jangan di waktu belajarnya, waktu dia istirahat. Iya. Sehingga, masya Allah hadir talim. Iya, tapi hadir talim untuk tidur siang. Iya. Maka ini adalah hal yang harusnya diperbaiki dari sisi apa? Sisi semangat. Jadi keadaan dari umat yang telah lalu, dari para ulama, itu sama dengan keadaan kita. Tapi kenapa mereka lebih baik? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau semangatnya sudah bagus, keikhlasannya bagus, amalan ibadahnya bagus, biasanya berkahnya juga akan menjadi baik pada ilmu yang dia pelajari. Ditambah lagi ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan memberi taufik untuk kita dengan amalan yang salih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kull 'amin marratan. Iya, maksudnya Jibril ya, yang membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an pada setiap malam. Jadi boleh dipathah dikatakan ya'rid, yaitu Jibril yang membaca Al-Qur'an kepada Nabi. Dan boleh juga dibaca yu'rad, Al-Quran dihadapkan kepada Nabi pada setiap tahun satu kali. Fa'uridu alaihi marratain fil amil ladhi kubidha fihi. Maka di tahun yang beliau meninggal padanya, di tahun itu Al-Quran dibacakan kepadanya dua kali. Ya, ini yang kita sudah sebutkan tadi ya, bahwa seorang itu semakin bertambah umurnya harusnya semakin baik amalannya. Iya, semakin baik amalannya. Itu kaidah umum. Semakin dia berada di akhir, maka harusnya akhirnya itu menjadi lebih baik lagi. Itu kaidah umum ya. Ya biasanya orang-orang itu kalau ada acara, ada sesuatu, semangatnya di awal, di depan. Iya. Semangatnya paling besar di depan. Lihat saja acara Doro misalnya. Awal-awal masya Allah ramai yang datang. Tapi kalau sudah lama acaranya, nanti di acara penutupannya tidak sama dengan awalnya. Jelas ya? Dan ini dari hal yang berbeda dengan orang-orang terdahulu. Iya. Sama di Ramadan. Lihat aja di bulan Ramadan itu. Masya Allah kalau di malam pertama penuh masjid. Gak muat. Iya. Gak muat. Tapi kalau di malam terakhir sudah, Ya kalau masih ada satu soft, masya Allah itu, alhamdulillah. Itu adalah nikmat. Satu soft, dua soft. Dan ini dari hal yang keliru. Iya. Harusnya akhir sesuatu itu lebih bagus daripada awalnya. Karena Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Tergantung akhirnya. Iya. Jadi kalau dia ditutup di hidupnya dengan khusnul khatimah, maka itu yang paling bagusnya. Harusnya di akhir hayatnya dia lebih hebat lagi dari amalannya. Iya. Lebih bagus lagi dari amalannya. Karena itu dilihat dari para ulama kita ya. Di akhir-akhir hayatnya itu luar biasa. Pekerjaannya itu semakin banyak. Nah. Syekh bin Baz rahimahullah. Yang dekat-dekat aja ya. Syekh bin Baz. Itu banyak sekali kerjaan beliau. Di akhir umurnya. Beliau itu menjabat belasan tanggung jawab. Iya. Di akhir umur beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sejumlah dari umur, dari kegiatan beliau di belakangan, beliau kadang berkata bahwa saya ini sedang berlomba dengan kematian. Sedang berlomba dengan apa? Dengan kematian. Jadi itu ada kesadaran yang besar di tengah mereka di akhir dari umurnya. Ya, tapi lebih hebat lagi kalau dia anak muda tapi bisa menyamai orang tua atau lebih daripada itu. Nah, itu lebih hebat lagi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 7 golongan yang dituduhi di bawah teduhan arsy-Nya, salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Sebab ini anak muda yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Di luar kebiasaan kebanyakan anak muda. Iya. Misalnya kebanyakan anak muda itu lebih cenderung mengikuti apa namanya dari jiwa mudanya. Iya. Yang kadang dia tidak bisa berpikir bagus tentang waktu yang dia gunakan. Semangat pada sesuatu kadang dia tidak pikirkan apa ujung dari sesuatu itu yang dia lakukan. Nah. Baik, kemudian dikatakan di sini wa kana ya'takifu fi kulli amin ashran. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf biasanya pada setiap tahun itu beliau iktikafnya 10 malam. Iya. Fa'takafa 20 fil amil ladzi qubida fihi. Maka pada tahun yang beliau meninggal, beliau iktikaf 20 malam. 20 hari iktikafnya. Nambah. Iya. Dan ini 20 harinya beliau iktikaf di sini, itu ada dua penafsiran. Dan ini didukung oleh semua riwayat. Oleh beberapa riwayat. Ada yang mengatakan beliau 20 hari, itu karena memang tanda akhir ajalnya beliau. Beliau memperbanyak lagi iktikaf. Jadi subhanallah, ketika beliau melihat perubahan itu, beliau semakin banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi itikafnya menjadi 20 hari, 20 malam. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dia mengatakan bahwa Nabi itikaf 20 malam itu di waktu yang tahun sebelumnya beliau luput tidak itikaf. Karena beliau sedang safar. Iya. Beliau sedang apa? Sedang safar. Jadi karena dia luput di tahun sebelumnya, maka dia menggantinya di tahun setelahnya 10 hari. Nah, dan ini kembali kepada mana kontinu dalam ibadah itu. Jadi kalau dia sudah biasa itikaf 10 hari setiap tahunnya, dia jaga, dia pelihara. Iya. Dan Nabi seperti itu, kalau dia sudah melakukan sebuah amalan, beliau berusaha untuk kontinu pada amalan itu. Kontinu pada amalan tersebut. Karena itu pada beliau sallallahu alaihi wasallam terkumpul kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah. Iya. Kemudian pada bab yang ke-8. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul qurra min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab para ahli qiraat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-qurra ini dari sahabat Nabi. Kata al-qurra itu di asal penggunaannya untuk orang yang ahli qiraat. Ahli membaca. Tapi dia di dalam penggunaan itu ada penggunaan. Kadang digunakan bermakna qurra adalah orang yang berilmu, yang ahli Al-Quran. Iya. Dan kadang digunakan al-qurra pada sebagian tempat, maknanya dia adalah orang yang pandai membaca Al-Quran saja, tapi tidak terlalu menguasai apa yang dia baca. Tidak terlalu menguasai apa yang dia baca. Itu disebut qurra juga. Karena itu dibedakan antara qurra dan ulama. Qurra itu yang baca Al-Quran saja. Dia pandai baca tajwidnya dan sebagainya macam. Adapun ulama, mereka ini yang mengerti Al-Quran dan mengerti apa? Kandungannya. Kalau dahulu kadang Al-Qurra dibahasakan untuk ulama. Orang yang berilmu ya. Iya. Dan ini memang ada istilah-istilah yang berjalan di masa Nabi dan para sahabat. Dan istilah itu digunakan di masa setelahnya menjadi lebih dibawa kedudukannya. Di sini Al-Bukhari menyinggung para qari, pembaca Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dari para sahabat. Dimaklumi jalannya para sahabat itu ya. Mereka tidak menghafal Al-Qur'an kecuali dia sudah pelajari maknanya. Jadi kalau ada seorang dari sahabat yang sudah membaca Al-Qur'an banyak sekali, dia baca dari Al-Qur'an, dia sudah hafal Al-Quran, itu berarti kedudukannya luar biasa sudah di tengah para sahabat. Ya, karena itu mereka di kalangan sahabat, kalau sudah ada yang khatam surah Al-Baqarah, wah itu berarti ini bukan orang sembarang sudah. Cara mereka, apa namanya, menghitungnya. Kalau dia sudah khatam surah Al-Baqarah, ini bukan orang sembarangan. Karena mereka bukan sekadar menghafal, paham maknanya. Ya, kalau di masa sekarang ini, banyak penghafal Quran. Ya. Bahkan program-program untuk menghafal itu berkembang di masa ini. Karena memang Al-Quran dimudahkan dalam segala sisi. Termasuk dari sisi apa? Menghafalnya. Ya. Tapi menghafal saja, tidak paham maknanya. Maka diketemukan dari sebagian orang yang hafal Al-Quran, baik dalam Al-Quran membacanya, tetapi tidak baik di dalam peribadatan kepada Rabbnya, kadang meninggalkan kewajiban, kadang jatuh di dalam dosa-dosa dan maksiat waliyadzubillah. Maka ini dari hal-hal yang berbeda dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Hadis yang pertama, dibawakan beberapa hadis di sini. Kata beliau, haddatsana Hafs bin Umar. Menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, yaitu Hafs bin Umar bin Giyad. Kata beliau, haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. An Amr, dari Amr, yaitu Amr ibn Murrah Al-Kufi. Iya, Amr di tingkatan ini banyak. Ada Amr bin Dinar, ada Amr bin Ubaid. Iya. Ada Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Ada beberapa jenis, beberapa Amr di sini. Nah, disebut namanya Amr, tapi kalau dia baca sanad, seorang yang apa namanya paham sanad-sanad riwayat, cukup dia lihat siapa yang meriwayatkan darinya, muridnya siapa, gurunya siapa, dia bisa tentukan itu Amr siapa. Di sini yang meriwayatkan dari Amr Syu'bah, berarti Amr bin Murrah. Kalau kita lihat Sufyan ibn Uyainah misalnya meriwayatkan dari Amr, maka itu berarti Amr bin Dinar. Kalau kita melihat misalnya Yunus atau Israel meriwayatkan dari Amr, berarti dia Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Ya, dan begitu seterusnya. An Ibrahim, dari Ibrahim, yaitu Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. An Masruq, Masruq ibn Al-Ajda Abu Aisyah Al-Wadi'i. Al-Wadi'i ini satu kabilah dengan Syekh Mukbil rahimahullah, dari kabilah Al-Wadi'i. Nah, karena orang-orang Yaman di masa dahulu itu banyak yang berpindah ke Kufah. Banyak berpindah ke Kufah, dan kabilah Wadi'ah itu salah satu pecahan dari kabilah besarnya. Kabilah besarnya itu bernama kabilah Hamdan. Di kabilah Hamdan ini masuk di dalamnya banyak kabilah yang lainnya, termasuk kabilah Wadi'ah. Kata beliau, dzakara Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas'ud. Faqala la azalu uhibbuhu. Iya. Abdullah ibn Amr menyebut Abdullah ibn Mas'ud. Maka dia berkata, saya terus-menerus cinta kepada orang itu. Abdullah ibn Mas'ud. Nah. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Al-Quran itu dari empat orang. Min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, dan dari Salim, wa Mu'ad, dari Mu'ad bin Jabal, ya Salim, Salim Mawla Abi Hudzaifah ya, wa Ubay bin Ka'ab. Ini empat orang sahabat radhiyallahu anhum, para qurra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah ambillah Al-Qur'an dari empat orang. Itu bukan pembatasan ya, tapi beliau ingin menunjukkan kedudukan empat orang ini. Abdullah bin Mas'ud, Salim Mawla bi Hudzaifah, Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Ambil Al-Qur'an dari mereka. Ya di sini Abdullah bin Amr, kalau dia ingat Abdullah bin Mas'ud, maka dia berkata, saya terus-menerus cinta orang ini. Subhanallah, tidak ada hasad di hati mereka kepada saudaranya yang lain, kepada orang yang memiliki keutamaan. Dia lihat saudaranya memiliki ilmu, dia cinta kepadanya. Walaupun dia ingin seperti itu, tapi dia cinta. Karena umat ini perlu banyak orang yang mengajarkan kebaikan di tengah mereka. Umat ini perlu dari ulama, dari para penuntut ilmu, memperbaiki umat, menjadi pengaman di tengah umat. Jadi kalau setiap ada orang yang keliru, ada orang yang salah, dibabat habis, dibuang, maka ini akan meluputkan banyak dari kebaikan umat. Karena itu fenomena sebagian manusia di masa ini yang melakukan tahdir-tahdir serampangan, tidak ada dasar dan sumbernya, ini dari hal yang keliru, menyelisihi dari manhaj salaf, diingkari oleh para ulama kita di masa ini. Tidak ada yang membenarkan hal itu. Dan ini orang yang tidak berpikir baik untuk umat. Tidak berpikir baik untuk umat. Dan kalau ada yang seperti ini bentuknya, itu tidak layak diambil ilmu darinya. Sebab guru yang diambil ilmu darinya itu adalah guru yang dia itu cinta kebaikan untuk umat. Tampak semangatnya untuk umat dalam hal itu. Jadi subhanallah, kalau ada orang yang memang bisa dia menegakkan agama di tengah manusia, menyampaikannya, mengajarkannya, maka harusnya dia bergembira dengan hal tersebut. Kalau ada dari kekeliruan, diperbaiki, diobati. Ibarat seorang punya jari, jarinya luka. Kalau luka diapain hari ini? Diobati atau dipotong? Potong begitu, gunting, kemudian buang. Tidak cocok seperti itu, diobati supaya sembuh. Kalau enggak sembuh, ya sabar sedikit. Kecuali kalau lukanya ini sudah menjadi sudah menjadi tumor, akan berbahaya bagi tangan yang lain, ya tidak ada jalan lain kecuali di apa? Dipotong, itu memang dari sisi maslahat. Jelas ya? Begitu cara memperbaikinya. Nah, maka harus diketahui dengan baik. Sebagaimana saya gambarkan tadi gambarannya, penyakit bermacam-macam. Ada yang bisa dirawat, dipelihara, sabar. Ada yang nggak bisa di. Kalau dia kanker misalnya berkembang diputus dari akarnya supaya tidak makan kepada yang lainnya. Demikian pula orang yang jatuh dalam kesalahan. Kesalahan itu macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada kesalahan yang mengeluarkan dari ahli sunnah, ada yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Ada kesalahan dan sebab-sebab munculnya kesalahan macam-macam. Ada karena hawa nafsu, ada yang karena dia tidak sengaja, ada yang karena dia lupa, ada yang karena memang dia sudah berijtihad seperti itu, dia jatuh dalam kesalahan. Ada yang karena dia mengikuti sebagian ulama yang keliru, akhirnya dia jatuh dalam kesalahan. Dilihat banyak sisi, banyak arah seorang itu jatuh dalam kesalahan. Maka ini ada fikihnya di dalam pembahasan. Karena itu tidak cocok para penuntut ilmu itu disibukkan dengan urusan. Ini si fulan saya boikot atau tidak, saya tahdir atau tidak. Sebab ini hukum-hukum. Belum tentu dia benar dalam menerapkannya. Dan kalau dia menerapkannya tanpa ilmu, dia berdosa. Yang paling penting, dia tahu kesalahan, dia hindari kesalahan itu. Si fulan salah, keliru, kesalahannya begini, dia hindari kesalahan. Jangan dia jatuh di dalam hal yang sama. Sebab pokoknya, seorang menjelaskan kesalahan bukan orangnya yang dia inginkan, tapi ingin memperbaiki kesalahan. Itulah penjagaan terhadap agama. Karena itu kalau dia benar ingin memperbaiki kesalahan, akan terlihat di dalam ucapan orang itu keseriusan orang yang dinasihati bisa menjadi baik. Ya doakan menjadi baik. Iya. Dan itu kelihatan. Kelihatan pada yang tampak pada dirinya. Suatu yang ada di dalam hati itu kelihatan di lisan, kelihatan di tulisan. Kelihatan apa yang dia perbuat. Iya. Apa yang dia perbuat. Walaupun dia berkata kami menghendaki nasihat untuknya di lisannya, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Itu tidak benar. Iya. Itu tidak benar. Seperti peribaratannya orang Arab ya. Famun yusabbih wa yadun tudabbih. Mulutnya bertasbih, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, bagus bacaan mulutnya. Tapi tangannya menyembelih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Ini berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya dengan berucap sesuatu bagus, tapi tidak akan bermanfaat dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Iya, baik. Jadi para sahabat seperti ini keadaannya. Dan ini banyak ya kalau kita baca hadis. Mereka hargai sahabat yang lain, dia puji. Kalau ada pendapatnya, ya dia doakan. Ya. Sampai Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anak beliau Ali, Ibn Abbas punya anak namanya Ali. Ya. Dia suruh belajar kepada siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Iya. Saya hendak hadirkan sekarang dari nama sahabat yang beliau meminta kepada anaknya supaya belajar ke sana. Padahal dimaklumi Ibnu Abbas itu ya, lautan ilmunya di antara lautan ilmu sahabat. Tapi dianjurkan juga anaknya belajar ke orang lain. Ya, belajar ke orang lain. Karena ilmu itu tidak dikumpulkan oleh satu orang. Tidak dikumpulkan oleh satu orang. Baik. Dan terdapat dalam hadis ini keutamaan empat orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad, dan Ubay. Dan terdapat bahwa sahabat itu sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Berjenjang mereka. Ya. Dan terdapat di dalam hadis ini diarahkan orang itu mengambil ilmu dari siapa yang memang layak di dalam hal tersebut. Yang di bidangnya masing-masing. Itulah dari bentuk amanah namanya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kapan hari kebangkitan, kata beliau, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah hari kiamat. Iya. Maka Nabi arahkan kalau mau baca Al-Qur'an dari si fulan. Dan semua sahabat diarahkan. Tapi disebutkan beberapa orang sahabat belajar ke situ. Sudah disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ahlinya. Itu ahlinya. Iya. Tidak sama dengan sebagian orang ya. Oh, yang penting baik. Yang penting kan kita belajar, mengajak. Ya, belajar apa yang dia pelajari? Ya, kepada apa diajak? Itu perlu ada orang yang berilmu, yang ahli di bidangnya mengajari dia di ilmu tersebut. Supaya bagus. Nah, dan menjadi masalah sekarang ini, orang yang ahli di bidang agama itu tidak dijadikan rujukan di bidangnya. Kalau di bidang lain luar biasa ya, di bidang dunia. Kalau misalnya ada ahli mesin, dia bikin resep untuk orang yang sakit tulang, itu ngamuk dokter tulang itu. Ya, apa hubungannya mesin di tulang? Kan begitu. Tapi subhanallah, di perkara agama dia tidak pernah belajar agama, dia keahlian di bidang lain, tapi hebat semuanya berbicara. Ya. Seakan-akan tidak berdosa di dalam hal tersebut. Dan ini adalah dari musibah. Dari musibah. Maka diarahkan ilmu itu diambil dari ahlinya. Diambil dari ahlinya. Ya, diambil dari orang yang berilmu. Dan seorang yang belajar seperti itu. Inna hadal ilm din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Ya, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Mengambil agama kalian. Ya. Jadi kalau seorang itu sifatnya belajarnya tidak benar. Dan ini terjadi ya pada sebagian orang. Yang belakangan ini muncul hal-hal yang aneh. Banyak kekeliruan-kekeliruan yang apa namanya sangat tidak layak. Itu karena dasarnya terlalu banyak baca buku sendiri saja. Dan mengambil dari guru. Iya. Dia pahami. Sendiri. Jadi enak sekali. Akhirnya sore ia menyampaikan ilmu itu. Yang penting dia bisa bahasa Arab, dia cari buku apa yang cocok, dia baca, dia terjemahkan. Ya. Itu semua orang mampu seperti itu. Tapi di dalam pemahamannya, di dalam menilainya, ini perlu diambil dari guru supaya benar apa yang dia baca. Benar dia memahami. Iya. Dan banyak orang yang sudah keliru, jatuh di dalam kesesatan, jatuh di dalam berbagai hal yang membahayakan umat disebabkan karena dia salah memahami di dalam apa yang dia baca. Andai kata dia belajar kepada guru, insyaallah tidak terjadi hal itu. Sebab guru akan memahamkannya. Kalau dia keliru, akan ditegur kekeliruannya. Akan ditegur, diluruskan oleh guru. Iya. Dan itu yang kita alami di belajar kepada guru seperti itu. Kalau ada hal yang mereka lihat enggak cocok, mereka perbaiki. Itu pentingnya duduk mengambil ilmu dari guru. Iya. Dan di masa salaf mereka punya hafalan banyak orang-orang itu. Imamul Bukhari itu orang-orang hebat hafalannya. Ya, satu kali baca buku hafal semua haditsnya. Imamut Tirmidzi. Oke, Imamut Tirmidzi pernah dihafal buku seorang 2 jilid dihafal. Begitu dia jumpai guru itu, Imamut Tirmidzi berpikir bukunya dia bawa di kantong perjalanannya. Ternyata dia lupa di rumahnya. Maka kata Imamut Tirmidzi, saya ingin baca riwayat-riwayatmu. Iya. Tapi bukunya ketinggalan. Saya tidak pernah ini sebelumnya. Imamut Tirmidzi baca dari hafalannya. Tapi tetap diambil dari guru, dia cocokkan. Harus. So, kalau ada keliru, guru yang menegur. Tidak begitu riwayat saya. Bacaannya saja, salah harokat saja, tidak begitu harokat yang saya hafal. Ini di masalah harokat saja. Bagaimana pula di dalam masalah apa? Mana maknanya? Iya. Demikian mereka itu duduk dan belajar dari guru. Imamul Bukhari cerdasnya luar biasa. Iya. Dan beliau punya guru lebih dari 1000 orang. Itulah cara menuntut ilmu, cara belajar. Cara belajar. Ya. Jadi yang lebih aneh lagi, ada orang dia punya guru sebelumnya. Ya, pernah berguru kepada Syekh Mukbil misalnya, kepada Syekh Ahmad An-Najmi. Ya, setelah itu muncul darinya pemahaman yang sebelumnya tidak pernah kelihatan. Kok berubah pemahamannya, Ustaz? Iya, ini saya baru paham ini. Berarti sebelumnya di mana ilmu yang diambil dari guru-gurunya? Perubahannya ini dari siapa dia berubah? Dia belajar di mana berubah? Ini hal yang aneh namanya. Dan harus diperbaiki metode belajar yang seperti ini. Sebab metode-metode yang seperti ini adalah perkara yang bisa membahayakan seorang hamba. Iya, apalagi kalau dia punya kecenderungan, ya senang menyampaikan pendapatnya, ya pede dengan apa yang merasa dia berpendapat seperti itu, ini dari hal yang akan mencelakakannya. Karena itu banyak dari as-salaf, mereka bahasanya itu bahasa yang halus di dalam perkara. Ini pendapat yang lebih kuat menurut saya. Ini yang saya pahami. Ya, ini yang saya pegang. Karena dia memastikan, dia kuatkan pendapat ini, tapi dia tidak bisa membatilkan pendapat yang lain. Kecuali kalau hal yang misalnya sifatnya sangat tegas, itu kadang mereka pakai bahasa lebih kuat daripada itu. Bahasa yang lebih kuat. Dan ini semuanya kalimat-kalimat dalam ilmu perlu belajar, perlu seorang itu lebih banyak membaca dari buku-buku as-salaf. Ya. Seperti Sahih Al-Bukhari ini. Dan dikata manusia itu, sebagian dari guru-guru kita, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hafizahullah, itu beliau tidak ada kerjaannya di kota Medina, di pelajaran umum yang dia ajarkan di luar, kecuali membaca dari Kutubus Sittah saja. So, dalam Kutubus Sittah ini, itu ada semua ilmu di dalamnya. Mau ilmu apa saja ada di situ. Iya, bisa diuraikan dari berbagai sisinya. Karena itu, serius di dalam mempelajari dari buku-buku as-salaf. Iya, seperti ini, itu dari hal yang sangat penting di masa ini. Hal yang sangat penting di masa ini. Karena mengikat seorang itu dengan dalil, mengikat dengan hadith, mengikat dengan para as-salaf, mengikat dengan akhlak asli yang dimiliki oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang datang bersamanya. Itulah ilmu kehidupan yang harus kita contoh di situ. Nah, kemudian dalam hadith yang kedua, kata beliau, haddatsana Amr bin Hafs. قال حدثنا أبي حفص بن قياه قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة أبو وائل قال خطبنا عبد الله مسعود beliau berkata عبد الله مسعود berkhutbah kepada kami فقال والله kata ابن مسعود demi Allah لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة kata ابن مسعود demi Allah sumpah ya saya telah mengambil dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 70 surah. Ya ini bukan sembarangan Ibnu Mas'ud ini. Seorang belajar satu surah saja dari Nabi diambil dari mulut Nabi langsung itu sudah luar biasa. Dan Ibnu Mas'ud diambil berapa? 70 lebih dari 73 sampai 79 surah yang sudah diambil langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya dia tidak pelajari, dia pelajari. Yang lainnya, iya. Tapi beliau ingin bercerita di sini yang diambil langsung dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau berkata, wallahi demi Allah, laqad alima ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anni a'lamuhum bi kitabillah. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, sungguh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa saya ini adalah orang yang paling berilmunya tentang kitab Allah. Iya. Ini apa ini? Memuji diri atau bukan? Hah? Saya tanya, memuji diri atau bukan? Pujian ini atau bukan? Jelas pujian. Boleh atau tidak? Itu menjadi masalah sekarang. Iya. Harus punya fikih seorang. Kapan pujian itu dianggap bagus? Dia cerita tentang dirinya. Kapan dianggap bagus? Kapan tidak dianggap bagus? Kapan dicela? Karena memang ada ayat mencela ya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji, merekomendasi diri-diri kalian sendiri. Iya. Ayat yang lain. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang merekomendasi diri-dirinya? Bahkan Allah lah yang merekomendasi siapa yang dia kehendaki. Jadi yang dicela itu orang yang memuji dirinya dalam bentuk membanggakannya, membesarkannya. Iya. Itu yang dilarang, dicela. Adapun Ibnu Mas'ud di sini, beliau ini mengabarkan saya. Beliau mengabarkan dari sisi firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun terhadap nikmat Rabb-mu, hendaknya engkau bercerita. Sekedar menceritakan nikmat, bukan berbangga dengannya. Dan itu dibolehkan. Jelas ya? Dan kadang sisi lain dibolehkan, itu kalau ada masalah, ada syubhat atau ada hal yang terkait dengan dirinya. Dan ini mungkin saja terjadi pada Ibnu Mas'ud. Ya, seorang mungkin bertanya, kenapa Ibnu Mas'ud yang lebih banyak berbicara tentang Al-Quran? Kenapa? Maka Ibnu Mas'ud terangkan bahwa dia mengambil langsung dari Nabi. Wajar kalau dia berbicara tentang hal itu. Itu keahliannya. Iya. Sama dengan Abu Hurairah ketika ditanya, kenapa Abu Hurairah kamu terlalu banyak meriwayatkan hadis? Padahal cuma 4 tahun berkawan dengan Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Hurairah berkata, adapun kawan-kawan saya dari kaum muhajirin, mereka sibuk di pasar. Muhajirin tidak punya rumah kebanyakannya di Medina. Iya. Jadi mereka itu sibuk bekerja. Adapun kawan-kawan saya dari kaum Al-Ansar, mereka banyak yang sibuk di kebunnya. Adapun saya kata Abu Hurairah, saya mulazama dengan Nabi. Walaupun perut saya keroncongan. Dan kadang saya ikat dengan batu karena kelaparan. Tapi tetap mulazama. Iya. Sampai Abu Hurairah menghadiri, mendengarkan ilmu-ilmu yang tidak dihadiri oleh yang lainnya. Itu yang membuat ilmu Abu Hurairah menjadi apa? Banyak. Dia puji dirinya untuk membantah tuduhan bahwa Abu Hurairah kenapa bisa seperti itu. Sebab ini bantahan bukan terkait pada Abu Hurairah sebenarnya. Terkait hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jelas ya? Karena itu para ulama ketika dia sebut biografi dirinya, dia sebut guru-gurunya siapa, apa yang dia pelajari dari gurunya. Bahkan kadang dia sebut pujian gurunya terhadap dirinya apa. Bukan untuk membanggakan diri. Tapi apa? Itu sebagai pertanggungjawaban. Kalau dia belajar kepadanya, orang ini tahu bahwa silsilah dia mengambil ilmunya kayak begini bentuknya. Iya. Dan itu komitmen dalam ilmu syar'i. Jelas ya? Karena itu yang pokok di sini, ketika ada kalimat-kalimat seperti ini, ya seorang jangan berjelek sangka. Dia berpikir dengan hal yang baik. Apalagi perkara mengandung kemungkinan. Ya, maka kemungkinan yang paling indah untuk para sahabat seperti yang saya terangkan itu tadi. Maka Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, sungguh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengetahui bahwa saya adalah orang yang paling berilmu di antara mereka tentang Al-Quran. Wa ma ana bi khairihim. Tapi saya bukan orang yang terbaik di antara mereka. Iya. Ini dari tawadhu beliau. Radhiyallahu anhu. Ya, dan juga beliau jelaskan hakikat. Kalau ingin yang terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang terbaik. Kan begitu? Tapi kalau teralim tentang Al-Quran, beliau sudah menjelaskan bahwa para sahabat Nabi itu mengakui Ibnu Mas'ud. Tahu akan keahlian Abdullah bin Mas'ud akan apa? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi bukan artinya Ibnu Mas'ud selalu ucapannya dikedepankan di dalam semua penafsiran. Tidak juga mesti seperti itu. Karena itu ada sebagian hal yang Ibnu Mas'ud dikritik oleh sebagian sahabat yang lain tentang makna sebagian istinbat yang beliau petik dari ayat. Ya, dan beliau rujuk dalam sebagian perkara. Dan itu terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, qala syakik fajalastu fil hilaq asma'u ma yaquluna fama sami'tu raddan yaqulu ghayra dalik. Maka kata syakik, saya pun duduk di halaqah-halaqah. Kemudian saya dengar apa yang mereka katakan. Kayaknya Ibnu Mas'ud berkhutbah. Iya. Disampaikan banyak sahabat yang hadir. Iya. Dan syakik duduk di halaqah-halaqah. Maksudnya sahabat-sahabat yang lain atau para ulama yang lain, tabi'i yang lain mengajarkan, tabi'i mengajarkan. Dan tidak ada yang membantah ucapan Ibnu Mas'ud. Artinya apa? Mereka semuanya mengakui bahwa betul itu ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terdapat di dalam hadits ini keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan terdapat bagaimana jalan seseorang itu mengambil ilmu, dia nimba ilmu khususnya Al-Qur'an, yaitu dengan cara talaqqi. Dia ambil langsung dari mulut guru. Iya. Dan terdapat di dalam hadits bolehnya seorang itu memuji dirinya kalau di dalamnya ada bentuk maslahat, apakah dalam bentuk menceritakan nikmat Allah supaya dicontoh oleh orang lain, atau dalam bentuk dia ingin menjelaskan kekeliruan sesuatu. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Katsir. Ini Muhammad bin Katsir Al-Abdi. Qala akhbarana Sufyan. Sufyan di sini Sufyan bin Said Al-Thawri. Itu kaidahnya ya dalam riwayat. Kalau ada Muhammad bin Katsir meriwayatkan dari Sufyan, pasti Sufyan Al-Thawri. Anil Amash, yaitu Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi, an Ibrahim, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, an Al-Qamah. Dari Al-Qamah ibn Qais. Qala, beliau berkata, kunna bi Hims. Kami berada di Hims. Iya. Hims ini nama tempat ya di negeri Syam. Sampai sekarang masih disebut Hims. Di Syam. Kami berada di Hims, kata Al-Qamah. Faqara'a Ibnu Mas'ud surata Yusuf. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca surah Yusuf. Iya. Faqala rajulun ma hakadha unzilat. Maka seorang lelaki berkata, tidak seperti ini Al-Quran itu diturunkan. Maksudnya surah yang kamu baca itu tidak seperti itu. Faqala, maka kata Ibnu Mas'ud, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kata Ibnu Mas'ud, saya telah membaca kepada Rasulullah seperti itu. Faqala, ahsanta. Iya. Maka orang ini berkata, ahsanta, kamu sudah berbuat baik. Ya, ternyata orang yang berkata ini, kamu tidak membaca sebagaimana diturunkan. Wa wajada minhu rihal khamar. Dan Ibnu Mas'ud mendapatkan bau khamar di mulut orang ini. Faqala, atajma'u an tukadziba kitabillah wa tashrabul khamar. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, apakah kamu berkumpul untuk mendustakan kitab Allah kemudian engkau minum khamar? Iya. Maka fadarabahu al-had, maka Ibnu Mas'ud pun memukul dia, maksudnya dicambuk dengan hukuman had, peminum khamar. Iya, had peminum khamar yaitu dicambuk 40 kali. Dicambuk oleh Ibnu Mas'ud. Ini kemungkinannya Ibnu Mas'ud adalah seorang wali, mungkin beliau yang memimpin wilayah Hims waktu itu, atau mungkin beliau sudah diserahkan urusan terkait dengan hal itu. Ya. Dan ini bukan bentuk main hakim sendiri, karena tidak ada itu dalam istilah syariat main hakim sendiri. Ya, ini si murid minum khamar, langsung dicambuk sama gurunya. Iya, 40 kali. Kalau dia lakukan seperti itu, dibawa ke pengadilan, dia bisa dicambuk juga di pengadilan. Ya, sebab itu bukan haknya. Suatu itu, kalau ada tindakan kriminal misalnya, itu dibawa dulu ke pengadilan. Nanti di sana diperiksa, dipastikan benar dia melakukannya, apakah dia dipaksa atau tidak, dan seterusnya. Banyak diperiksa. Baru setelah itu diberikan keputusan sesuai dengan hukum syar'i. Yaitu kenapa harus dibawa kepada al-qadha. Iya. Nah, sebab harus diperiksa semuanya. Dan sudah berlalu kemarin ya, ketika Umar radhiyallahu anhu membawa orang yang dianggap keliru membaca surah Al-Furqan, maka Nabi ketika dihadapkan antara Umar dan Hisham bin Hakim, iya, Nabi tanya dulu kepada Hisham, "Kamu apa yang kamu baca?" Didengarkan bacanya. Kata Nabi, demikianlah diturunkan Al-Quran. Kamu Umar, apa yang kamu baca? Umar juga baca. Kata Nabi, demikianlah diturunkan Al-Quran. Maka seorang yang menjadi qadhi itu harus mendengar dari kedua belah pihak. Ya, dia biarkan berbicara. Dia biarkan menguraikan alasannya. Ya, baru dia berikan apa? Ketentuan. Harusnya demikian. Pada hal-hal yang seorang itu berselisih. Pada pertikaian-pertikaian. Tidak cukup mendengar dari satu pihak. Iya, karena itu kalau ada keputusan pada pertikaian-pertikaian keluar dari satu pihak, ini dari hal yang tidak berjalan dan tidak diterima di kalangan ahlul ilm. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ya baik, dan di dalam hadis ini juga bolehnya seorang itu menghukum, menjatuhkan vonis kepada seorang dengan indikasi. Iya, dicium bau khamar, ini nampak dia minum bau khamar, dicium. Apalagi sudah nampak dia menegur Ibnu Mas'ud, tidak seperti itu diturunkan. Tapi begitu Ibnu Mas'ud berkata, begitu Nabi membacakan kepadaku, langsung dia berkata, ahsanta. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini ada apa? Ada sedikit masalah. Iya, ternyata tercium bau khamar. Maka itu indikasi kuat. Ya. Indikasi kuat. Dan menghukumi dengan indikasi itu boleh saja ya. Ada dari masa dahulu menghukumi dengan indikasi. Iya. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam datang kepada beliau dua orang perempuan. Ya. Mempertikaikan seorang anak. Anak ini, si perempuan yang tua berkata, ini anak saya. Perempuan yang muda berkata, ini anak saya. Ya. Sama-sama memiliki dari keadaan dua perempuan ini seimbang. Iya. Dari sisi bukti maupun yang lainnya. Maka kata Nabi Sulaiman alaihi salam, baik, kalau begitu anak ini saya akan belah menjadi dua. Dan saya bagi antara kalian berdua. Maka tiba-tiba, ya, yang lebih muda berkata, sudah kalau begitu, anak ini anak dia saja, bukan anak saya. Ya, jangan dipotong anaknya. Jadi anak dia saja, bukan anak saya. Nah, maka Nabi Sulaiman pun merubah keputusannya. Dan beliau tetapkan bahwa anak ini adalah anaknya si perempuan yang lebih muda. Kenapa? Sebab hanya jiwa seorang ibu yang kasihan kepada anaknya. Enggak tega anak itu dipotong. Jelas ya? Nah, itu kan indikasi namanya. Ya, dan ini dari kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam apa? Memahami hukum. Karena itu pada sebagian hal yang diuji terhadap Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, Allah membuat Nabi Sulaiman lebih paham daripada Nabi Daud di dalam kejadian. Iya. Dan itu sampai hari ini seperti itu. Karena itu yang duduk di qadha, di pengadilan, itu tidak sembarang orang. Apalagi dalam hal-hal yang pertikaian. Ini menyampaikan semuanya hujahnya masing-masing. Si qadhi itu punya pemahaman tersendiri memahami orang-orang yang bertikai ini. Dengan ilmu, pengalaman, iya, di dalam pembahasannya. Karena itu ada orang-orang khusus yang duduk di situ. Baik. Kemudian di dalam hadis berikutnya, kata beliau, haddatsana Umar bin Hafs. Qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Muslim. Muslim adalah Muslim bin Subayh. Muslim bin Subayh, lebih dikenal dengan Abu Duha Al-Kufi. Walaupun di tingkatan ini ada Muslim bin lain, ya, ada Muslim bin Kaisan dan ada Muslim bin Imran. Muslim bin Kaisan Al-Awar dan Muslim bin Imran Al-Batin. Ya. Dan semuanya sama, dari penduduk negeri yang sama. Tapi kita pastikan dia Muslim, Ibnu Subayh Abu Duha, karena memang dia punya kekhususan riwayat dari Masruq. Masruq Ibnu Al-Ajda. Al-Amash meriwayatkan dari tiga Muslim sekaligus. Al-Masruq, dari Masruq, annahu qala, qala Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah radhiyallahu anhu, walladhi la ilaha gairu. Demi yang tidak ada ilah kecuali Allah. Bersumpah Ibnu Mas'ud. Terdapat bolehnya seorang itu bersumpah walaupun tidak minta, tidak diminta bersumpah. Sebab sumpah itu kadang diucapkan untuk menegaskan. Iya. Menegaskan sesuatu. Ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada satu surah pun dari kitab Allah yang diturunkan kecuali saya mengetahuinya, kata Ibnu Mas'ud, di mana diturunkan surah itu. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fi man unzilat. Dan tidaklah sebuah ayat itu turun dari kitab Allah kecuali saya tahu pada siapa ayat itu diperuntukkan turunnya. Ya. Jadi luar biasa Ibnu Mas'ud. Yang beliau ambil langsung dari mulut Nabi 70-79 surah. Dan seluruh surah yang lainnya beliau punya ilmu tentangnya. Di mana turunnya, kepada siapa yang diturunkan. Punya ilmu Ibnu Mas'ud tentang itu. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughul ibil larakibtu ilaih. Andai kata saya mengetahui ada seorang yang lebih berilmu dari saya tentang kitab Allah, yang orang ini bisa didatangi dengan mengendari unta, saya akan berjalan mendatanginya. Tetap saja dia buka, kalau ada yang lebih paham dari saya tentang itu, saya akan datangi dia. Saya akan belajar. Iya, darinya. Dan itulah para ulama, ya, walaupun dia sudah sampai di tingkatan ilmu yang tinggi, tapi selalu dia merasa bahwa dirinya masih perlu kepada ilmu. Masih perlu kepada ilmu. Iya. Karena itu dari hal yang keliru pada seorang penuntut ilmu. Ya, dia belajar di awal-awal saja belajar. Datang ke halaqo guru, mengambil ilmu dari guru. Awal-awal. Setelah itu dianggap dirinya seakan-akan sudah pensiun. Sekarang bukan lagi waktunya saya belajar, waktunya mengajar saja. Nah, ini tidak benar, ya. Ya. So, para ulama enggak seperti itu. Imam Ahmad saja dia imam manusia. Bersama dengan itu beliau masih melakukan perjalanan mencari hadis. Iya. Masih menulis hadis. Imam manusia. Nah, dan hingga hari ini seperti itu. Ya, apalagi dikala ulama masih hidup, itu dimanfaatkan dengan baik. Ada waktunya dia kembali ke negerinya, dia mengajar, menyampaikan ilmu, dia memperbaiki dari ilmu yang dia sudah pelajari. Dan ada waktunya dia harus jalan lagi, kemudian mengambil ilmu dari para ulama, mendengarkan supaya ilmu yang dia sudah dapat semakin kuat dan dia petik lagi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Iya. Dan itulah ahlul ilm, para orang yang berilmu. Ya, saya dengar dari orang dekat Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa di masa hidup Syekh bin Baz rahimahullah, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan itu kadang datang di majelisnya Syekh bin Baz rahimahullah. Padahal beliau waktu itu sudah memiliki kedudukan, sudah merupakan orang yang bekerja dalam satu kantor dengan Syekh bin Baz, kedudukannya sama-sama di anggota fatwa. Tapi bersama dengan itu beliau juga hadir di majelis Syekh bin Baz dari kerendahan hati beliau, dan memang seperti itu ilmu membuat seorang itu cinta, iya, kepada ilmu. Demikian. Baik. Ya, itu adalah hal yang indah, ya, kalau diperhatikan dan membawa kebaikan untuk seorang hamba. Nah, dan terdapat di dalam hadis ini sebagaimana yang telah lalu, ya, seorang itu boleh menyebut dari keutamaan yang ada pada dirinya sekadar yang diperlukan saja. Sekadar yang diperlukan, sebab celaan itu, larangan itu hanya diberlakukan pada Orang yang melakukan hal itu karena sombong dan mereka kagum. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya, ya hadis yang kelima sudah ya. Kata beliau, hadis yang kelima dari bab ke-8. Kata beliau, haddatsana Hafs bin Umar. Qala haddatsana Hammam, ya Hammam bin Yahya. Qala haddatsana Qatadah, Qatadah bin Diyamah, Abu Al-Khattab As-Sadusi Al-Basri. Qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Iya. Saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man jama'a al-Qur'ana 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang mengumpulkan Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Qala arba'atun, maka Anas menjawab ada 4. Kulluhum min al-Ansar, semuanya dari kaum Al-Ansar. Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Ini 4 orang sahabat. Apa artinya mengumpulkan Al-Qur'an ini? Apakah ini beda dengan yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan? Jawabannya beda. Ya, kalau yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Qur'an dalam mushaf. Jelas ya? Kalau ini yang ditanya kepada Anas bin Malik, mengumpulkan Al-Qur'an lain maknanya. Lain maknanya. Iya. Jadi ada yang mengatakan bahwa maknanya dia yang mengambil langsung dari Nabi tanpa ada perantara. Iya. Dari mengatakan dia kumpulkan, maksudnya dia kuasai seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dari sisi bacaan dan sisi apa namanya sudut-sudut turunnya Al-Quran. Iya. Dari mengatakan bahwa mengumpulkan bermakna dia yang menulisnya, menyimpannya, sekaligus menghafalnya. Ya. Dan banyak kemungkinan ya dari kata mengumpulkan. Nah, maka di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, menyebutkan bahwa yang mengumpulkan adalah 4 orang sahabat ini. Dan ini terdapat keutamaan 4 orang sahabat yang disebut. Ya, dan subhanallah memang riwayat-riwayat Al-Quran yang kita terima dari guru itu bersumber dari kebanyakan nama ini. Khususnya dari Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal dan Zaid bin Thabit serta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaupun ada juga di riwayat yang datang dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Dalam riwayat-riwayat kebanyakan orang yang meriwayatkan Al-Quran sekarang ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena guru ketika kita talaqqi darinya, kita ambil riwayat Al-Quran, guru itu akan sebutkan nama yang meriwayatkan silsilah riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata beliau dalam hadits berikutnya, haddatsana Mu'alla bin Asad. Qala haddatsana Abdullah ibn al-Musanna. Qala haddatsani Thabit al-Budani wa Thumamah. Ini dua tabi. An Anasin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma'il qur'ana ghairu arba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an kecuali 4 orang. Yang pertama Abu Darda, yang kedua Mu'ad bin Jabal, yang ketiga Zaid bin Thabit dan yang keempat Abu Zaid. Iya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Kalau di pertama tadi disebut Ubay bin Ka'ab, ganti dari Abu Darda di kedua ini. Itu perbedaannya. Ya, dan mungkin apa namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kadang bercerita begini, kadang bercerita begitu. Dan semuanya mungkin dianggap adalah orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Dan kata Anas, "Wa nahnu waritsnahu," dan kami cuma mewarisi dari mereka. Jadi mereka ini yang mengumpul, kami hanya mewarisi dari mereka. Mewarisi dari mereka. Dan yang terdapat keutamaan 4 orang sahabat ini. Iya. Karena itu dari 4 orang sahabat ini, ya khususnya Abu Darda, sebab Abu Darda ini diantara yang paling lama meninggal ya. Adapun Mu'ad bin Jabal itu beliau meninggal, kalau saya enggak salah, di pemerintahan Umar bin Khattab. Kalau Salim Maula bin Khudzaifah meninggal di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Zaid juga. Itu meninggal di awal-awal, dia masih di pemerintahan Khulafa. Nah, adapun Abu Darda beliau umurnya masih apa namanya panjang ya, Kalau saya enggak salah dia sampai di akhir pemerintahan sampai di pemerintahan Ali bin Abi Thalib atau mungkin setelahnya. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau tinggal di Syam. Ya. Dan dari fikih para sahabat waktu itu, mereka semuanya tidak berkumpul di mana? Tidak berkumpul di Madinah. Tapi mereka berpencar ke berbagai penjuru alam Islami. Berpencar mereka. Ya. Karena itu Ibnu Mas'ud di Kufah, Abu Darda di Syam, Ibnu Abbas di Mekah, ya, Abdullah bin Amr bin As di Mesir. Padahal mereka semuanya tadinya di kota Madinah berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka itulah ilmu. Kapan dia diperlukan, dia berada ke sana. Iya. Dan ketika sebagian dari sahabat kembali kepada Umar, ya, karena dipandang bahwa sebagian orang di masa itu tidak menganggap sahabat ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, Allah, semoga Allah menjelekkan sebuah bumi yang di bumi itu tidak ada orang yang seperti kamu dan semisal kamu. Ya. Sebab orang-orang yang seperti sahabat inilah yang harusnya mereka itu yang berada di sebuah tempat membawa kebaikan di tempat tersebut. Nah, karena itu kalau ada di tengah mereka orang yang berilmu, itu dari nikmat yang hendaknya disyukuri. Perkara yang dipelihara. Dan itu dari fikihnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam hadits berikutnya, haddatsana Shadaqah ibn al-Fadl. Shadaqah ibn al-Fadl, ini dari orang Maru, al-Marwazi. Disebutkan tadi mutaba, ya, taba'ahu al-Fadl. Ya, dimutaba oleh al-Fadl, yaitu al-Fadl bin Musa al-Sinani, an Husain bin Waqid, an Thumaman Anas, itu mutaba untuk menguatkan. Kemudian kata beliau, haddathana Mu'allah ibn Asad. Wah, sudah ya. Ya, riwayat yang terakhir. Qala haddathana Shadaqah ibn al-Fadl. Shadaqah bin Fadl al-Marwazi. Qala akhbarana Yahya. Yaitu Yahya ibn Sa'id al-Qattan. An Sufyan. Sufyan al-Thawri. Kaidahnya, kalau Yahya bin Sa'id al-Qattan meriwayatkan dari Sufyan, pasti Sufyan siapa? Al-Thawri. Karena Sufyan ibn Uyayna itu setingkat dengan Yahya bin Sa'id. An Habib bin Abi Thabit. An Sa'id bin Jubair. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala Umar. Umar berkata, Ubayyun akra'una. Ubay itu adalah orang yang paling qari diantara kita. Ini Umar memuji langsung siapa? Ubay bin Ka'ab. Wa inna la nad'u min lahni Ubayyin wa Ubayyun yaqul akhadtuhu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala atrukuhu li syai. Ya. Dan kadang Umar, kami kadang meninggalkan sebagian lahan Ubayd. Jadi Umar kadang melihat, kenapa kamu bacanya begitu? Keliru, kata Umar, lahan dianggap lahan. Ya. Dan Ubayd berkata, tidak. Saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang saya baca begitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar pun akhirnya mengakui bahwa Ubayd ini yang paling qari di antara mereka terhadap Al-Qur'an. Ya, bayangkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang memanggil Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau berkata, "Sungguhnya Allah memerintah saya supaya saya mendengarkan Al-Qur'an dari engkau." Jadi Nabi diperintah oleh Allah mendengarkan Al-Qur'an dari siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, Allah menyebut nama saya supaya engkau baca kepada saya, disebut nama saya?" Kata Nabi, "Iya." Maka Umay pun menangis karena hal tersebut, karena kegembiraannya beliau radhiyallahu anhu. Ini dari keutamaan sahabat yang mulia ini. Iya. Qala Allahu ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Iya. Dan ini ada pembahasan ya terkait dengan ayat ini. Kenapa dibacakan ayat yang terakhir? Karena ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya yang disebutkan lebih panjang. Dan sisi pendalilan Al-Bukhari di sini, beliau hanya ingin menunjukkan bagaimana keutamaan-keutamaan para qurra, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, di kalangan sahabat